بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberi oleh Allah SWT kesehatan dan juga diberi oleh Allah SWT kemudahan untuk terus melanjutkan kajian kita. Maka kita mohon kepada Allah SWT agar diberi tetap istiqamah sehingga bisa menghadiri dari kajian-kajian berikutnya, dan demikian juga dengan kajian-kajian yang lain yang disampaikan oleh asatidah kita. Kajian kita yang berkenaan dengan fatwa al-mar'ah al-muslimah, fatwa-fatwa para ulama seputar apa-apa yang berurusan dengan perempuan, dimulai dari bab atau harah dan demikian seterusnya. Sekarang kita masih pada kitab atau bab atau harah yang berkenaan dengan qada'ul hajah, yaitu membuang hajat. Ketika seorang pergi ke kamar mandi untuk membuang hajatnya, maka ini yang kita akan bahas, yaitu seputar qada'ul hajah. Dan sebagaimana sebelumnya disebutkan di sini dengan bentuk soal dan jawab. Pertanyaan: bolehkah membaca doa atau zikir di dalam kamar mandi? Bolehkah membaca doa atau zikir di dalam kamar mandi? Jadi pertanyaan ini, membaca doa atau zikir di dalam kamar mandi, dijawab oleh Al-Lajnah Da'imah Syekh Ibn Baz, dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarh Al-Mumti' jilid 1 halaman 90, Al-Lajnah Da'imah jilid 5 halaman 110. Bolehkah membaca doa atau zikir dalam kamar mandi? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh membaca doa atau zikir dalam kamar mandi. Jadi doa Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith dibaca sebelum masuk kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi. Dan demikian juga dari zikir-zikir seperti tasbih, tahlil, تحميد ومجال الحمد لله الله أكبر أو سبحان الله. Atau dengan niat dia yang baik, daripada dia diam di kamar mandi, maka lebih baik zikir. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi, diam. Jangan dia berzikir, menyebut nama Allah. Karena nama Allah SWT harus dibesarkan, harus diagungkan, harus disucikan. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Disebutkan oleh Al-Latina Da'imah jilid 5 halaman 110, min adabil Islam an yadhkura al-insan rabbahu hinama yuridu an yadkhul bait al-khala aw al-hammam bi an yakun qabla ad-dukhul Allahumma inni A'udhu bika minal khubuthi wal khaba'i. Termasuk dari adab Islam, seorang berzikir, menyebut Rabbnya, menyebut nama Allah, ketika dia ingin masuk ke kamar mandi atau WC, dengan dia mengucapkan Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'i, doa sebelum masuk kamar mandi. Wa la yadhkurullaha ba'da dukhulih, dan tidak berzikir setelah dia masuk ke kamar mandi. Jadi tidak boleh zikir dalam kamar mandi. Bal yaskutu an dzikrihi bi mujarradi dukhul. Bahkan dia diam. Diam, tidak berzikir. Ketika dia masuk ke dalam kamar mandi, nah, dan dia sudah di dalam kamar mandi, diam. Tapi sebelumnya dia berzikir dengan berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau ketika dia sebelumnya memang berzikir dengan mengucapkan Allah Akbar atau bertasbih, maka di waktu mau masuk, di pintu masuk, harus berhenti. Nah, ada. Dan pertanyaan seputar ini yaitu, apakah ada doa sebelum masuk kamar mandi? Ada, sebagaimana disebutkan tadi, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi bukan wajib. Maka dari itu, seorang yang dia lupa membaca doa dari doa ini, maka tidak wajib dia untuk keluar dan mengulanginya. Keluar kemudian dia membacanya. Tidak wajib. Kemudian soal juga yang berkaitan dengan ini, apabila lupa membaca doa dan ingat setelah di dalam kamar mandi, apa sebaiknya yang ia lakukan? Kalau dia lupa untuk membaca doa ini, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, dan dia ingatnya setelah masuk di dalam kamar mandi, maka yang akhbar, dia keluar terlebih dahulu, keluar dia kembali dan mengucapkan doa ini. Kalau dia ingin sunnah, jika dia ingin pahala, maka bacalah doa ini. Dia ulang, kemudian dia baca doa, kemudian masuk kembali. Nah, dan tidak perlu untuk dia membacanya di dalam hati. Tidak perlu, karena zikir-zikir itu diucapkan dengan lisannya. Dari zikir ini, doa ini, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, dan doa-doa yang lainnya, seperti doa bahwanya doa safar, doa bepergian, diucapkan dengan lisannya. Dan demikian juga doa-doa yang ada di dalam salat, seperti doa ruku, doa sujud, itu semuanya harus diucapkan dengan lisan. Semua doa dan demikian zikir-zikir, tidaklah dia mencukupi dengan dibaca di hatinya, tidak mencukupi. Nah, dengan yang ketika dia sudah terlanjur masuk ke kamar mandi, maka jangan dia membacanya di dalam kamar mandi atau dia membacanya di dalam hati. Nah, tidak perlu. Nah, bisa dia lanjutkan, boleh-boleh saja dengan dia lanjutkan untuk dia membuang hajat, mandi dan yang lainnya. Dan boleh juga dia keluar sebentar hanya untuk dia berdoa kemudian masuk kembali. Dan itu yang afdal. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang masih pada seputar hal ini. Bolehkah membaca Al-Qur'an di dalam kamar mandi? Membaca Al-Qur'an tidak boleh, ha? Berzikir saja tidak boleh. Dengan ucapan la ilaha illallah subhanallah tidak boleh, apalagi membaca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah afdalul dzikr. Paling utamanya dzikir adalah membaca Al-Qur'an. Tidak boleh. Nah, setelah kita ketahui membaca doa, baca zikir atau membaca Al-Qur'an dalam kamar mandi tidak boleh, sekarang bagaimana dengan membawa Al-Qur'an itu sendiri atau membawa dari buku-buku zikir, buku-buku tentang doa-doa ke dalam kamar mandi ini? Apakah sama seperti kita membacanya? Nah, bagaimana hukumnya? Nah, dijelaskan juga oleh para ulama seperti Al-Jannah Da'imah, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya, bahwa membawa Al-Quran dalam kamar mandi tidak boleh. Nah, tidak boleh. Baik itu membawa Al-Quran, nah, atau yang semisalnya dari zikir-zikir, tidak boleh. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah harus dimuliakan. Kata Al-Jannah Da'imah Syekh Ibn Baz dan yang lainnya rahimahumullah, la yajuzu dukhul al-hammam bil mushaf asy-syarif. Tidak boleh masuk kamar mandi dengan membawa mushaf, membawa Al-Qur'an ke dalam kamar mandi, tidak boleh. Kemudian ada pertanyaan yang seputar ini juga, yaitu bagaimana dengan rekaman kaset, rekaman ataupun kaset yang berisi Al-Qur'an? Membawa ini ke dalam kamar mandi. Ada jawab pula oleh Al-Jannah Da'imah Syekh Ibn Baz dan para ulama yang lainnya, tidak boleh sama. Nah, membawa rekaman ataupun kaset murattal, tidak boleh. Kecuali lil hajah, kecuali memang harus diperlukan, darurat, baru diperbolehkan. Nah, bagaimana membawa Al-Qur'an atau membawa rekaman yang berisi Al-Qur'an murattal qira'ah ke dalam kamar mandi dan dikatakan dia adalah darurat? Darurat di sini contohnya seperti dia ke kamar mandi atau ke WC umum yang ada di terminal umpamanya, di stasiun umpamanya. Jika barangnya itu diletakkan di luar, maka akan hilang, khawatir akan dicuri, maka boleh dia untuk membawanya. Di mushafnya dia letakkan di dalam tasnya dan tasnya dia bawa ke dalam kamar mandi, tidak apa-apa. Kenapa darurat? Khawatir ada yang mencuri jika diletakkan di luar. Demikian juga dari HP-nya, yang mana di dalam HP-nya itu ada murattal, rekaman Al-Qur'an dan yang lain. Maka jika dia khawatir jika HP-nya diletakkan di luar akan dicuri, hilang, maka boleh untuk dibawa. Dan sebaiknya jika ada teman, saudara, yang mendampinginya, maka hendaknya dia titipkan terlebih dulu sebelum dia masuk kamar mandi. Dan juga masuk pada hukum ini, yaitu mereka yang membawa kitab-kitab ilmu syariah yang disebutkan di sana kalam Allah, kalam Rasul, asma Allah, maka sama seperti ini, jangan dibawa ke dalam kamar mandi kecuali memang darurat. Disebutkan ini di Al-Lajnah Da'imah jilid 5 halaman 112. Kemudian soal berikutnya, yaitu apa hukum buang hajat di sembarang tempat? Apa hukum buang hajat di sembarang tempat? Jadi di luar kamar mandi, di selain kamar mandi yang disediakan, nah, apa hukumnya? Disebutkan oleh para ulama dan diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Asy-Syarh Al-Mumti' jilid 1 halaman 102, bahwa tidak boleh seorang untuk buang hajat sembarangan seperti di pinggir jalan orang yang lewat. Pinggir jalan itu jalannya orang-orang yang lalu lalang, tidak boleh. Dan juga tidak boleh buang hajat di tempat orang berteduh, di bawah pohon yang mana biasa orang berteduh di sana, atau di mata air yang mana manusia memanfaatkan airnya, atau yang semisalnya. Ini tempat-tempat yang dilarang seorang untuk buang hajat di sana. Nah, jadi tidak boleh seorang untuk dia buang hajat di pinggir jalan. Mungkin sebagian kita kan menghindari ini, terlebih perempuan. Wah, tidak mungkin perempuan akan buang hajat di pinggir jalan. Tapi ilmu ini bukan hanya untuk dia. Mungkin dia bisa berhati-hati, tidak mungkin, kenapa? Pakai cadar. Nah, kemudian mereka salafi tahu. Nah, tidak mungkin. Tapi terkadang di sana saudaranya atau umpamanya anaknya yang laki-laki, maka dia ada kewajiban untuk mengingatkannya. Nah, ingatkan bahwa ini tempat lalu lalang, yang mana mereka ketika mencium baunya akan terganggu, haram, tidak boleh. Dan demikian juga tempat berteduh, tempat istirahat, ketika mereka istirahat mencium baunya, haram, tidak boleh. Dan demikian juga dari tempat-tempat air yang mereka manfaatkan airnya, akhirnya airnya ternajisi, terkotori dengan buang hajatnya, tidak boleh, haram. Nah, ini tempat-tempat yang harus dijaga, tidak boleh buang hajat di sana. Kemudian soal berikutnya, yaitu bolehkah berbicara di waktu buang hajat? Bolehkah berbicara, ngobrol, nah, di waktu dia buang hajat? Yang di dalam berbicara dengan yang di luar, di luar kamar mandi, nah, ada. Atau dia yang di dalam kamar mandi dia berbicara, nah, ngobrol dengan anaknya yang ada di luar, atau dengan saudaranya, atau dia ngomong sendiri, nah, bagaimana yang seperti ini? Baik. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, hal yang seperti ini tidak pantas. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk dia berbicara di waktu di kamar mandi. Baik dia berbicara sendiri dengan suara keras atau dia mengajak bicara orang lain, ngobrol dengan orang yang ada di luar kamar mandi, tidak dibenarkan. Tidak semantasnya. Kenapa? Karena dia sedang buang hajat, yang mana kamar mandi adalah tempat yang kotor, dan dia sedang dalam keadaan seperti itu. Kecuali dalam keadaan yang memang harus, mengharuskan untuk dia menyampaikan sesuatu kepada orang yang di luar, seperti tolong ambilkan air, kenapa airnya habis, atau tolong nyalakan listriknya, nyalakan lampunya, atau yang seperti itu baru diperbolehkan. Yang mana itu hanya sepatah dua kata. Atau memanggil orang, khawatir kalau dia tidak panggil atau dia tidak berbicara, maka orang itu akan lewat, akan pergi. Baru tidak mengapa untuk dia berbicara kepada orang yang di luar kamar mandi untuk menyampaikan suatu hal. Boleh. Nah, jadi hukum pertama yaitu hendaknya dia menahan, tidak sepantasnya untuk dia berbicara dengan orang yang di luar kecuali darurat. Baik, ini jadi masalah-masalah atau soal dan jawab yang berkaitan dengan bab qada'ul hajah, bab dalam buang hajat, yaitu berkenaan dengan tempatnya kamar mandi. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi tentang membaca doa atau zikir dalam kamar mandi, kemudian bagaimana kalau dia ingatnya baru di kamar mandi, apakah boleh berdoa dalam kamar mandi? Nah, atau membaca doa bismillah sebelum wudu di dalam kamar mandi, seperti itu. Nah, bagaimana yang dijelaskan tetap tidak boleh, karena di dalam kamar mandi tidak diperbolehkan seorang untuk membaca dari apa saja yang ada di dalamnya nama Allah SWT, dari Al-Qur'annya, zikirnya, doa-doanya dan yang lain. Dan demikian juga membawa Al-Qur'an, membawa rekaman, dan demikian dari kitab-kitab ilmu yang lain. Dan juga berkenaan dengan tempat-tempat yang kita dilarang untuk buang hajat di sana. Jadi, tempat berteduh, pinggir jalan, atau di tempat air atau mata air yang mana manusia memanfaatkan airnya. Nah, ini dari apa yang bisa kita sampaikan dari bab-bab ataupun masalah-masalah seputar thahara, yaitu qada'ul hajah. Insyaallah kelanjutannya kita akan sampaikan kembali pada pertemuan berikutnya. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan. Baik, soal. Ada yang bertanya. Bismillah. Afwan Ustaz, mohon bimbingannya agar kami tidak berlebihan dalam menggunakan media sosial, medsos seperti WhatsApp dan yang semisalnya. Jazakallahu khairan. Dari media sosial ini seperti HP, rekaman-rekaman, dan yang lainnya, itu semuanya tergantung pada orang yang memakainya. Sama saja dengan pisau. Jika pisau itu kita pakai, kita manfaatkan dengan yang baik, maka kita pun terbantu. Maka kita bisa mengambil manfaat yang banyak darinya. Tapi ketika kita manfaatkan untuk yang buruk, maka kita pun berdosa. Untuk yang jelek, maka kita pun berdosa. Dan alhamdulillah kita diberi oleh Allah SWT akal yang sehat yang bisa memisahkan, menentukan, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dari HP ini contohnya, maka mana hal-hal yang bisa kita bisa memanfaatkannya? HP, dari dia contohnya mencari kabar berita atau ingin mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh asatidzah atau mendengar murattal dan yang lainnya. Masya Allah, hal-hal yang bermanfaat, ketika dia manfaatkan untuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala darinya. Adapun jika tidak, contoh dia memakai HP untuk lihat-lihat yang maksiat, na'udzubillah, untuk mendengarkan musik haram, tidak boleh, nah, atau untuk hal-hal yang lain yang itu mengandung dosa. Adapun yang lainnya, yaitu yang mana dia memanfaatkannya boleh-boleh saja, dikatakan dia mendapatkan pahala, tidak. Dikatakan dia mendapatkan dosa, tidak. Kenapa? Karena dia pakai dalam hal yang mubah saja, pada urusan-urusan yang mubah. Seperti cari berita, nah, cari berita ini, berita itu, kabar ini, kabar itu, nah, hal-hal yang mubah. Maka hendaknya kita perhatikan, ketika kita mengamalkan sesuatu yang mubah, kemudian kewajiban kita terbengkalai, atau hal-hal yang sunnah yang biasanya kita mengamalkannya akhirnya tertunda, teralihkan gara-gara ini, maka lebih baik tinggalkan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya syaitan itu menggoda tidak langsung seorang untuk disuruh dalam kemungkaran, kemungkaran yang jelas. Seorang muslim ketika dia dibisiki oleh syaitan untuk meninggalkan sholat langsung, yang mana sebelumnya dia adalah orang-orang yang benar-benar perhatian dalam menjalankan sholatnya, maka tidak mungkin, dia tidak mau untuk meninggalkan sholatnya. Tapi ketika dia dibisiki untuk mulai dia memperbanyak amalan-amalan yang mubah, nah ini kan boleh. Kemudian dia terus menerus dalam kemubahannya, akhirnya yang tadinya dia biasa sholat sunnah, dia tinggalkan sholat sunnahnya. Kenapa? Lagi asyik dalam hal yang mubah. Setelah dia meninggalkan yang sunnah, maka lama-lama dia akan mengurangi kesempurnaan kewajiban dia, yang mana sampai dia meninggalkan kewajiban. Dan demikian syaitan di dalam menggoda Bani Adam, sedikit demi sedikit. Itu yang namanya syubhat, syubhat samar, fitnah. Jadi dalam masalah HP contohnya, dan memang ini adalah salah satu contoh yang tepat sekali. Kenapa? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak orang yang lalai karena HP. Nah, lalai karena HP. Baik itu dia Facebook umpamanya, nah, internet, WA dan yang lainnya. Maka harus hati-hati. Karena tidak sedikit dari kalangan salafiyin atau salafiyah, laki-laki maupun perempuan, yang sudah ngaji, yang sudah lama berilmu, tapi jatuh dalam hal ini. Hati-hati. Nah, ada yang mereka sebagian sudah tahu bahwa gambar itu adalah haram, foto itu adalah haram, tapi dia foto dirinya, dia foto dirinya kemudian diletakkan di statusnya dia haram. Nah, ada. Mungkin sebagian mengira bahwa oh ini diantara umat atau memang diantara teman, tapi ternyata temannya menyampaikan kepada yang lain. Nah, ini tidak boleh, ha? Atau dia ditulis dengan tulisan-tulisan yang mana tulisan itu mengundang, nah, mengundang amarah saudaranya. Akhirnya saudaranya, nah, tersinggung karenanya dengan tulisan itu. Itu semua harus perhatikan. Mereka yang memberi faedah di dalam WA-nya, yang mereka memberi faedah dalam, nah, tulisan-tulisan dia di status umpamanya atau di SMS dia dan yang lainnya, semuanya harus dijaga. Jangan sampai menyinggung saudaranya. Apa sih manfaatnya mengatakan kepada yang lainnya untuk mengatakan dia sedang lagi nyantai, tulis. Sedang mandi, tulis. Lagi baca Al-Quran, lagi makan. Nah, ada. Sungguhnya yang seperti ini, lama-lama akhirnya dia tersibukkan. Ketika dia menasihati anaknya, maka kurang didengar oleh anaknya. Kenapa? Karena orang tua tidak memberikan contoh yang baik. Manfaatkan waktu, sungguh. Waktu ini tidak akan terulang kembali. Tidak akan kembali. Akan lewat. Manfaatkan waktu. Karena kalau kita tidak manfaatkan dengan waktu itu, maka sungguh waktu kita akan dimanfaatkan oleh hal yang tidak berguna. Maka manfaatkan. Kalau tidak dalam kebaikan, maka sungguh waktu kita akan berlalu dalam hal yang sia-sia, yang mubah, terkadang yang haram. Hal, nah, dengan itu manfaatkan. Allah SWT memberikan kepada kita akal yang sehat. Manfaatkan. Nah, ketika kita menulis, tulislah tulisan yang baik, faedah-faedah yang berarti. Sungguh tangan kita akan ditanya oleh Allah SWT, saksi, memberikan saksi. Nah, dan demikian juga dari kulit kita, semuanya, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua akan ditanya oleh Allah SWT. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah SWT. Maka harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan.